Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أسامة ابن زيد dan dari sahabat yang mulia أسامة ابن زيد صحابي جليل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ini termasuk sahabat yang mulia, bahkan termasuk sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika abuh, begitu pula ayah beliau Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala an habibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sahabat yang dicintai, bahkan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memberi gelar sahabat Usamah ibn Zaid dengan Al-Habib ibnul Habib, menggunakan al ya. Al-Habib ibnul Habib. Maksudnya Habibu Rasulillah ibni Habibi Rasulillah. Sahabat yang dicintai oleh Nabi, putra dari sahabat yang juga dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat Usamah rajulun aswad. Beliau berkulit hitam. Wa abuhu abyad, dalam keadaan ayahnya Zaid ibn Harithah putih. Ya. Putranya Usamah radhiyallahu taala an hitam. Jangan terlalu melihat ke arah saya ya, kalau apa namanya warna-warna yang itu ya. Saya ini enggak hitam, cuman sedikit mengkilat. Ayahnya Zaid ibn Harithah putih. Hatta istashkala alaihi ba'dun nas, sebagian Quraisy mempermasalahkan apakah betul Usamah itu putranya Zaid ibn Harithah. Kenapa? Waladuhu aswad wa waliduhu abyad. Walam yakun bainahuma syabahun. Tidak hanya itu, bukan hanya beda kulitnya, lam yakun bainahuma syabah. Tidak ada kemiripan antara Usamah dengan ayahnya radhiyallahu taala anhuma. Kalau cuman beda warna kulit, yang satu hitam, yang satu putih, itu orang masih percaya, oh ini putranya. Masih ada hubungan darah, kan gitu ya. Ya toh? Kayak ana mungkin dengan saudara Abu Amr, yang satu hitam, yang satu putih, yang satu terlihat lebih tua, yang satu tampak awet muda, kan gitu ya. Ya lah, tanpa ditelusuri, hatta orang yang enggak kenal itu langsung bisa menemukan hubungan darah kalau lihat saya dengan saudara saya, kan gitu ya. Ya lah, yang putih tampak lebih tua, yang mengkilat tampak lebih muda. Ya kan gitu ya. Tayyib. Sementara pada Usama dengan ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma tidak dijumpai kemiripan sedikit pun. Sudah demikian warna kulitnya jauh berbeda. Ayahnya putih, anaknya hitam. Ya toh? Cukup lama masalah ini diperbincangkan nih Sayyidina Fadina jazaniyallahu wa iyyakum, sampai akhirnya ahlus syabah bainahum, orang yang expert dalam melihat keserupaan ayah dan anak. Ya, ini karena hubungan nasab sangat penting di mata orang Arab. Kan gitu ya. Ini harus ditemukan apa persamaan antara ayah dengan putranya ini. Ketika keduanya ikut dalam safar, sanibidina zaniyallahu wa iyyakum, fanama fi dhahirah. Pada siang hari keduanya tertidur setelah salat zuhur, tidur. Ya, di tempat yang berdekatan. Fa idza bainahuma syabahun. Saat tidur orang-orang baru tahu ya kesamaan antara ayah dan putranya. Apa itu? Fi rijlihima, pada bentuk kakinya. Oh, bentuk kakinya sama. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Sehingga jangan kaget kalau nanti misalkan lihat orang yang antum kenal, ya lihat Abu Zamzam, ternyata putranya kok beda. Abu Zamzam dengan wajah orientalnya, putranya kayak ada darah-darah Belanda. Kan gitu ya. Putranya tinggi, besar, kekar, ya rambutnya pirang, sanifidina azani Allah wa iyyakum, hidungnya mancung, matanya melolok, lebar. Sangat jauh berbeda dengan Abu Zamzam. Tidak ada sedikit pun unsur keserupaan. Warna kulit, postur tubuh, bentuk kaki, semuanya beda. Satu yang sama. Apa itu? Senyumannya. Sama-sama mematikan. Khadiridina azaniyallahu wa iyaku. Boleh jadi seperti itu. Tidak harus sama dari sisi fisik. Ya, terkadang ada bentuk-bentuk lain ya, yang menjadi keserupaan antara ayah dan anaknya. Bisa dipahami? Tayyib. Abu Zaid. Ya, Usama. Ini kunyahnya Abu Zaid. Radiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Beliau pernah bercerita. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus kami ilal khuraqah min Juhainah, untuk mendatangi kabilah Huraqah dari salah satu marga Juhainah. Orangnya disebut Al-Juhani. Ya. Fasabbahna al-qaum. Maka kami pun mendatangi daerah tersebut di pagi hari dan menyerangnya pada waktu pagi. Ya, serangan fajar. Fahazamnahum. Kami berhasil memporak-porandakan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Ya, di tengah-tengah penyerbuan tadi, aku, kata Usama, dan salah seorang sahabat Ansar tengah berduel dengan seorang dari mereka. Falamma ghasyinahu, ketika kami berhasil memojokkan dia, mengalahkan laki-laki tadi, qala la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari, sahabat Ansar menahan diri, tidak menyerang laki-laki tersebut. Wata'antuhu birumhi, sementara aku menusuknya dengan tombakku. Hatta qataltuhu, hingga meninggal dunia. Sahabat Ansar menahan diri, sementara aku, kata Usama, tusuk dengan tombaknya. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke kota Madinah, kembali ke kota Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kejadian tersebut, berita tadi sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala li, kemudian beliau bertanya kepadaku, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah benar engkau bunuh laki-laki tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Aku menjawab, wahai Rasulullah, laki-laki tadi itu hanya semata-mata berlindung dari pedangku, tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, ternyata Rasul tetap mengatakan, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Rasul terus mengulang-ulang ucapannya, sampai aku berangan-angan, duhai kiranya aku belum masuk Islam pada saat itu. Ya, kenapa? Karena karena Usamah radhiyallahu taala anhu wa ardhah betul-betul menyesal dengan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, disebutkan dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Apakah dia telah mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap engkau bunuh, wahai Usamah? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, laki-laki tadi mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari senjataku. Qala, Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi? Kenapa tidak engkau belah dadanya? Hatta ta'lama, hingga engkau tahu, aqalaha amla, apakah benar-benar hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah ataukah tidak? Ini celaan atau teguran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa enggak dibelah dulu dadanya supaya kamu tahu ikhlas ataukah tidak dalam mengucapkan la ilaha illallah? فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ. Terus diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam ucapan tadi terhadapku, sampai aku berangan-angan, duhai kiranya aku baru masuk Islam pada hari itu. قال النووي الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء batunun min Juhainah al-qabilah al-ma'rufah. Ini salah satu kabilah dari Juhainah yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Wa qawluhu muta'awidhan ay mu'tasiman biha min al-qatli la mu'taqidan laha. Ucapan Usama, muta'awidhan ay mu'tasiman biha, berlindung dengan kalimat la ilaha illallah, min al-qatli, agar tidak dibunuh. La mu'taqidan laha, bukan karena meyakini kebenaran la ilaha illallah. Tayyib. Dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan makna yang sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Yaitu faedah yang pertama, ijra'un nas 'ala zahirihim. Memperlakukan umat manusia, menghukumi mereka sesuai dengan zahir yang nampak. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, fahuwa mu'min, muslim. Bisa difahami? Aywa. Faedah yang kedua, fihi dalilun. Hadis ini termasuk dalil. Ala annal kafira. Bahwasanya orang yang kafir, idza qala la ilaha illallah bilisanihi, apabila dia mengucapkan La ilaha illallah, faqad aslama, maka dia dianggap telah masuk Islam. Wa illam yasifil iman, walaupun dia belum paham tentang keimanan. Ya. Hanya semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah dianggap sebagai seorang mukmin. Jadi pahami? Jadi pahami? Baik. Karena di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam mencecar sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma yang membunuh seorang laki-laki dalam medan pertempuran, ketika terdesak baru mengucapkan la ilaha illallah. Terlepas apakah dia faham ataukah tidak, terlepas apakah dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat tersebut ataukah tidak, faham ataukah tidak, dihukumi sesuai dengan zahirnya. Mengucapkan la ilaha illallah muslim. Ya, tidak boleh diganggu darah dan hartanya. Khalifidina zaniyallahu wa iyaku. Fafihi, maka dalam hadis ini terdapat faedah yang berikutnya. Fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat ini, ketika diucapkan oleh orang yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, dianggap sebagai seorang mukmin, terjaga darah dan hartanya, tidak boleh diganggu-gugat. Urusan hatinya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Selanjutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Jundub ibni Abdullah, dan dari sahabat Jundub ibni Abdullah al-ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Jundub al-Khair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ba'atha ba'than minal muslimin, mengutus sejumlah pasukan. Dari zahir lafadznya ba'atha ba'than minal muslimin, ini yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sariyah saghirah, ya, pasukan kecil. Ya, tidak banyak. Duna alfin. Ya, di bawah 1000 orang. Sanibidina zaniyallahu wa iyakum. Ila qawmin minal musyrikin. Diutus untuk mendatangi sekelompok kaum musyrikin. Wa annahum iltaqaw. Kemudian bertemulah dua pasukan tersebut. Fakana rajulun minal musyrikina. Idza syaa'a ayaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalah, wa anna rajulan minal muslimina qasada ghaflatahu, wa kunna natahaddatsu annahu Usamah ibn Zaid. Ternyata dalam peristiwa tersebut, saat peperangan terjadi bergolak, khanifidina azaniyallahu wa iyakum, dijumpai ada seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Ketika dia mengincar salah seorang pasukan muslim, ya, pasti dia bunuh. Ya, dia kalau ngincar satu orang, dikejar, bunuh. Lihat lagi, ada yang dia incar, kejar, bunuh. Ya, dia termasuk pasukan yang terlatih. Gitu ya, menangan, kata orang Jawa. Ya. Kemudian, wa anna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Ternyata ada di kalangan pasukan kaum muslimin yang mengincar kelalaian laki-laki musyrik tersebut. Wah, ini sudah banyak makan korban. Diincar balik. oleh pasukan Muslim. Ketika lalai, pasukan Muslim tadi berhasil ya mendesak laki-laki tersebut. Wa kunna natahaddats, dan kami saling membicarakan di antara kami para sahabat, annahu Usamah ibnu Zaid. Laki-laki tadi adalah Usamah ibnu Zaid. Falamma rafa'a alaihi as-saifa, ketika Usamah mengangkat pedangnya untuk memenggal laki-laki tadi, qala la ilaha illallah. Laki-laki tadi mengatakan la ilaha illallah. Ini kalau senjata api sudah terkokang, ya toh, sudah dikokang, lah kok mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat Usamah enggak percaya. Oh, ini dari tadi kenapa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Sudah banyak korban berjatuhan di kalangan kaum muslimin. Ketika terdesak, berhasil saya kalahkan, sudah diangkat pedangnya, baru mengucapkan la ilaha illallah. Faqatalahu. Ya, Usamah tetap membunuhnya. Faja'al basyiru ila Rasulillah. Maka datanglah kabar gembira, pembawa kabar gembira. Maksudnya, bisyarah bil-fathi. Ya, pembawa kabar gembira atas kemenangan kaum muslimin. Menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada di kota Madinah. Fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu khabar ar-rajul kaifa sana'a. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, bagaimana jalannya pertandingan. Jalannya pertempuran. Fa'akhbarahu. Pembawa berita tadi memberitakan dan menceritakan. Sampai diceritakan kisahnya Usamah yang tadi disampaikan oleh Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini versinya Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fada'ahu fasa'alahu. Maka ketika tiba pasukan tadi, dipanggillah Usamah. Dan Rasul bertanya kepada beliau. Faqala lima qataltahu. Kenapa engkau bunuh, wahai Usamah? Faqala ya Rasulullah, auja'a fil muslimin. Wahai Rasulullah, laki-laki tadi telah banyak memakan korban di kalangan kaum muslimin. Wa qatala fulanan, wa sammalahu nafaran. Ya. Dia telah membunuh fulan-fulan dan disebutkan nafar. Berarti jumlah yang terbunuh lumayan banyak. Yanifidina zaniyallahu wa iyakum. Walaupun di bawah 13 orang, tapi di atas 3 orang. Ya, lumayan banyak. Antum sparing satu lawan satu belum tentu menang. Nah, ini udah banyak orang mati di tangannya. Wa inni hamaltu alaih. Dan aku sengaja ya mengintai dan mencari titik kelemahan laki-laki tersebut. Falamma ra'as-saif, ketika dia melihat pedangku, qala la ilaha illallah, baru mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu? Tetap engkau bunuh, wahai Usamah? Qala na'am. Iya, saya bunuh, wahai Rasul. Qala fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang akan kau lakukan, wahai Usamah, dengan la ilaha illallah kalau nanti di yaumul qiyamah datang untuk membela laki-laki yang engkau bunuh tersebut? Qala ya Rasulullah istaghfirli, wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Qala wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Terus diulangi ucapan Rasul tersebut. Faja'ala la yazidu ala an yakula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Rasul hanya mengatakan kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Naam. Hadza al-hadits nafsu ma sabaq. Hadits ini sama persis dengan hadits sebelumnya. Kalau hadits sebelumnya langsung diceritakan oleh Usamah ibn Zaid. Kalau dalam hadis ini lebih lengkap diceritakan oleh sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah tentang bagaimana kisah yang dialami oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah serta pengingkaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini fa fihi Dalam hadis ini terdapat tambahan faedah ta'zim hurmatil muslim. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita agama Islam benar-benar memperhatikan kehormatan seorang muslim. Ya, jangankan yang sudah lama menjadi seorang muslim, yang baru masuk Islam dan menurut sebagian pihak terindikasi mengucapkan la ilaha illallah hanya semata-mata menghindar dari tebasan pedang-pedang kaum muslimin, tetap harus dimuliakan dan dikecam sahabat Usamah ibn Zaid oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena tetap membunuh laki-laki yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu menunjukkan apa? Seorang muslim betul-betul dihormati dalam Islam. Ya, hanya mengucapkan la ilaha illallah itu selamat darah dan hartanya. Hakadza ihdina bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang terakhir. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dan dari Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, beliau keponakan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, keponakannya ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Ukhtulifa fi suhbatihi. Diperselisihkan apakah beliau termasuk sahabat Nabi ataukah tidak. Zakarahu al-Uqayli, al-Imam al-Uqayli rahimahullah menyebutkan nama ini, Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, min jumlatis sahabah, termasuk dalam golongan sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Akan tetapi, salibatina azani Allah wa iyakum, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wassahih, dan yang benar, annahu min kibar at-tabi'in. Annahu min kibar at-tabi'in. Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ini termasuk kibar tabi'in. Rawa an ammihi, beliau meriwayatkan dari paman beliau Abdullah ibn Mas'ud, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan meriwayatkan pula dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ada yang menyebutkan beliau sahabat, ada yang menyebutkan beliau kibar at-tabi'in. Kenapa terjadi khilaf? Ya, dikarenakan mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa ibnu khamsi sinin. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud usianya masih 5 tahun. Berapa usianya? 5 tahun. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Definisi sahabat itu apa? Ini bisa sebut nama atau belum? Masuk radio apa enggak? Enggak. Enggak. Abu Zamzam? Loh, sebut nama. Antum. Definisi sahabat. Kena ngantuk. Man lakiya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-iman atau ala al-islam walau takhallalathu ar-riddah. Sudah. Definisi sahabat. kata akhuna al-fadil hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Man lakiya nabi, yang berjumpa dengan nabi alaihi salatu wassalam, mu'minan bi, beriman kepada beliau, wa mata ala dhalik, mati di atas keimanan, walau takhallalat hurriddah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Murtad, mukmin lagi. Murtad, mukmin lagi. Murtad, mukmin mati di atas keimanan. Maka dia sahabat. Dipahami? Aywa. Sementara Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika Nabi meninggal, usianya berapa tadi? 5 tahun. Apakah usia ini teranggap sudah masuk dalam kategori sahabat ataukah belum? Halo, kaum muslimin? Nyata? Nah, ini sudut pandang yang berbeda di kalangan para ulama. Al-Uqayli menganggap sudah. Ya, sudah termasuk dianggap sahabat karena melihat Nabi alaihi salatu wassalam walaupun tidak meriwayatkan dari beliau. Karena memang benar, beliau enggak meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi meninggal beliau masih 5 tahun. Ya, Bapak. Ya, Farhan aja belum tentu ingat masa ketika dia usia 5 tahun. Hah? Dia meriwayatkan dari siapa, siapa gurunya saat dia 5 tahun, kemudian dia kenal enggak sama tukang bakso ketika dia masih umur 5 tahun? Belum kenal, belum ada memori. Khairuddina azanillahu wa iyyakum. Maka tahu lah. Ya toh? Nah, kalau Uqayli menganggap ini sudah dianggap sebagai sahabat karena hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, usia tersebut belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang sahabat. Ya toh? Belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang sahabat. Jangankan dalam apa namanya kategori sebagai seorang sahabat, masuk usia tamyiz juga belum. Ya kata? Kalau balik jelas. Mana ada balik 5 tahun? Hah? Ya waktu lagi ada. Ada waktu lagi. Enggak ada ya? Baik. Enggak ada. Tak cepat-cepat dibalik berapa tahun? Berapa tahun, Kak? Ya, 10 tahun itu udah sangar itu ya. Ya toh? 8 tahun lah tambah sangar lagi. Ya yaudah ya. 8 tahun udah balik, Masya Allah ini. Ini tentunya yang gede-gede badannya yang bongsor. Itu ya mungkin. Tapi juga belum tentu. Kecil-kecil cabai rawit juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, usia ini secara syariat saja. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ini belum mendapatkan beban taklif. Saya kata? Saya kata lah, 5 tahun. Belum dapat beban taklif. Apakah sudah diperintahkan sholat? Belum. Nabi mengatakan, muru awladakum bisholat wahum abna. Abna. Loh. Lanjutkan, abna. Abna biro. Khamsin. 50 tahun. Abna. Sab'in. 7 tahun. Ini 5. Dalam keadaan 5, Rasul sudah meninggal. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Mungkin dilihat oleh Nabi saat beliau masih bayi. 1, 2, 3, 4, 5, Nabi meninggal. Sehingga yang sahih, wallahu ta'ala alam, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau termasuk kibar tabi'in. Paham? Paham? Dayi. Qala. Sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yakul. Aku mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang dihukumi dengan turunnya wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan kadzib, fulan munafik. Ya, itu dengan turunnya wahyu. Khairuddin azani Allahu wa iyakum. Wa innal wahya qad inqata'a. Adapun sekarang wahyu telah terputus. Wa innama na'khudzukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Dan kami, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, saat ini menghukumi kalian sesuai dengan yang zahir dari amalan kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Barang siapa yang nampak kebaikan darinya, maka kita percayai dia dan kita dekatkan dia. Boleh jadi dijadikan sebagai orang yang dekat karena bahinya baik. Walaisa lana min sariratihi syai'un, dan kita tidak berhak sedikit pun menghukumi batinnya. Belum tentu yang baik batinnya juga baik. Saya kata walala. Nah, enggak semua yang tampak bagus luarnya bagus juga dalamnya, kan gitu. Buah gedondong itu dari luar, masya Allah, bagus toh, enggak ada apa-apa. Tapi antum gigit, nah, luar binasa. Ya benda. Aiwa. Lain dengan durian. Durian luarnya sangar, dalamnya luar biasa. Kan ini gedondong kebalikannya. Durinya itu di dalam. Ya kan apa saja? Kita? Aiwa. Pengalaman beliau. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab batin orang tersebut. Urusan batinnya, apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, itu Allah yang tahu dan Allah yang akan menghisabnya. Wa man adhara lana su'an, dan barang siapa yang menampakkan tampak di hadapan kami dengan kejelekan-kejelekan, lam na'manhu, kami tidak mempercayainya. Datang membawa berita. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Wahai amirul mu'minin. Fulan demikian, demikian, demikian, demikian. Dilihat. Datang dalam keadaan pakaiannya isbal. Di tangan kanannya ada botol khamar. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian sedang ngekot misalnya. Tahu kan? Kot. Ya toh? Yang nginang sampai mabuk, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, nampak sebagai orang yang fasik, maka tidak bisa diterima mentah-mentah beritanya. Hakikat walala. Ya toh? Maaf-maaf saja. Memang Anda muslim, tapi zahir Anda kurang baik. Ya toh? Kurang baik Anda menampakkan tampak di depan kami sebagai orang yang fasik. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. Cek terlebih dahulu. Tidak boleh mentah-mentah diterima. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Walam nusaddiqhu. Dan kami tidak akan membenarkan ucapannya, kata Umar. Wa inqala inna sariratahu hasanah. Sekalipun orang lain mengatakan, orang itu sebenarnya baik. Ya. Fulan itu baik. Tampilannya saja kayak gerombolan preman. Rambutnya gondrong sampai sepunggung. Ya toh, tato di mana-mana. Sampai matanya pun ditato. Ihanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya toh. Kemudian pakai kalung. Dari emas, perak, perunggu. Lengkap itu. Ya toh. Emas, karena dia berhasil menang lomba lari. Lawan polisi. Gak ketangkep. Perak. Ya toh, kasus berikutnya juara dua. Ya toh, memang gak berhasil ketangkep oleh polisi, tapi ditembak kakinya. Nomor tiga, perunggu. Dia menang dari kejaran polisi, ternyata mentok ketangkep karena salah masuk gang. Gang buntu. Jadi wami? Jadi wami? Hai kata ikhanibidina azani allahu. Wa'iyakum. Kalau zahirnya tampilan orang yang fasik, walaupun tetangganya bilang, oh, itu orangnya baik, walaupun tampilannya sangar kayak preman, itu orangnya baik. Tahu dari mana pak kalau baik? Pun tampilannya medeni kayak gitu. Sholat di masjid gak pernah. Ya toh? Tahu-tahu disuruh naik mimbar. Ya khutbah Jumat. Khadifidina azani allahu. Wa'iyakum. Loh pak, kenapa kok ditunjuk? Itu orang baik mas. Itu orang baik, jangan salah. Biarkan dia naik mimbar. Nanti lihatlah bagaimana kata-kata mutiara hikmah akan meluncur dari lisannya. Walaupun tampilannya kayak preman, hatinya itu ulama robani. Allahu Akbar. Tadi fahami? Tadi fahami? Hakadai khanibidina azani Allahu wa iyakum. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Asar ini, Asalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Di mana sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda memberikan penegasan bahwasanya umat manusia annas yuhkamun ala zahirihim. Manusia itu dihukumi sesuai dengan zahirnya. Ya, persis seperti yang dinyatakan tegas oleh Umar bin Khattab. Kalau menampakkan kebaikan, kita terima, kita percaya, bahkan bisa menjadi orang dekat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, walaupun batinnya itu bukan urusan kita. Tapi kalau menampakkan kejelekan, kefasikan, kemaksiatan, ya, bukan orang yang dikenal dengan ketaatan, maka disikapi sebagaimana zahirnya pula. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakada ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian, dalam azhar ini memberikan faedah yang patut untuk kita cermati bersama. An-nasarirah tuhasabu yawmal qiyamah. Amalan hati kita, ya as-sarirah, wahia a'malul qulub, amalan hati kita, itu juga akan dihisab nanti di yawmul qiyamah. Dan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, amalan hati termasuk bagian dari iman. Ucapan jelas termasuk bagian dari iman. Perbuatan anggota badan juga termasuk bagian dari iman. Keyakinan hati kita, perbuatan hati kita, itu juga termasuk bagian dari keimanan. Berpengaruh dengan keimanan kita. Yazidu wa yanqus, iman kita bertambah dan berkurang. Salah satunya disebabkan oleh amalan hati kita. Kalau tawakal kita tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa bergantung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar tinggi, pada puncak ketawakalan yang benar, sanibidina azani Allah wa iyakum, maka akan menambah keimanan dalam diri kita. Kalau rasa takut kita besar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan rasa takut kita kepada hamba-hamba Allah, lebih takut kepada Allah daripada wakil mudir, atau mudir am, atau calon mudir, atau anaknya mudir, atau sandalnya mudir. Ya, ada yang sampai pada tingkatan, ya, yang dia takuti itu sandalnya mudir. Mau melakukan tindak kriminal, begitu ya, di area pesantren, ya, wah ini yang mau disantroni toko al-bayinah. Ketika menjalankan misinya sampai di sana, loh ada sandalnya Pak Mudir, enggak jadi. Ya toh? Takut dengan sandalnya Mudir, khanifidina azani Allah wa iyakum. Tapi tidak takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akan dihisab. Ya, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun teman-teman kita enggak ada yang tahu. Karena itu bainaka wa bainallah. Rahasia antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Tadi pahami? Aywa. Memang kita diperintahkan untuk memperlakukan manusia sesuai dengan zahirnya. Tapi ingat, masing-masing dari kita akan dihisab amal kebaikannya dan amal kejelekannya, termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh hati kita. Yang menyimpan kedengkian, yang menyimpan dendam, yang menyimpan apa namanya ghil terhadap kaum mukminin akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahirnya baik-baik saja. Ya, dipanggil ustadznya, labbaik wa sa'daik ya ustadz, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, ustadz itu ustadz terbaik, masya Allah. Ya, padahal dalam hatinya terbalik. Itu ya. Hatinya dia benci. Ya, ustadz ini panggil-panggil to'ai, ya suruh ini, suruh itu, gak dikasih duit, pulang gak ada kejelasan, tugas terus-terusan. Gitu ya. Ya, tapi di hadapan ustadznya, Masya Allah Ustaz. Jangan khawatir Ustaz, kami ikhlas. Ikhlas kok diumumkan. Gitu ya? Tenang saja Ustaz, jangan khawatir. Beres, Ustaz terima, beres. Dan semisal. Tapi dalam hatinya disimpan. Awas nanti ya. Kalau saya jadi senior di ma'had ini. Kemudian anak Ustaz masuk jadi santri saya. Selesai. Gitu ya? Nah, jadi bulan-bulanan nih fadhilatina azani Allahu wa iyyakum. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Aywa. Sehingga oleh karena itu di antara bentuk diqatu fiqhil muallif, cermatnya dan dalamnya ilmu muallif rahimahullahu taala, ketika hadis ini di bab ini ditutup dengan asarnya Umar ibn al-Khattab yang mengingatkan bahwasanya amalan hamba yang tersembunyi yang ada dalam hatinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab berikutnya muallif menyebutkan bab al-khauf, bab rasa takut. Ya, karena itu akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naktabi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.